Tiada kemiskinan dan tiada kekayaan yang kekal. Tiada kesehatan juga tiada kesakitan. Itu satu cobaan dari Tuhan yang telah redolah hadapinya, walau apa jua. Jangan mengharap pada kawan, jangan mengharap pada saudara. Tiada siapa yang dapat membela kita jika takdir dan bahagia lumrahnya di dalam kehidupan. Mudah dan kesulitan semua mainan dunia. Oh, bumi luas terbentang seakan sempit bila aja redolah hadapinya, walau apa jua. Jangan mengharap pada kawan, jangan mengharap pada saudara. Tiada siapa yang dapat membela kita sana. Hanyalah imanmu, hanyalah amalanmu yang dapat membantu menjawab semua soalan kuburmu. Lidah terkunci kaku, kaki dan tanganmu, mata kami. Ya Allah Ghafurur Rahim, ampunkan segala dosa kami. Ya Allah Ya Rabbi, ampunkan segala khilaf kami. Ya Allah Ghafurur Rahim, ampunkanlah segala dosa kami. Hanyalah imanmu, hanya amalanmu yang dapat membantu menjawab semua soalan kuburmu. Lidah terkunci kaku, kaki dan tanganmu, mata telingamu yang akan bicara